Orang ini membuat yang pertama, nulis pendahuluan ya, di paragraf pertama, kita buat ya, paragraf pertama, dia mengacu kepada domain risetnya ini ke dalam dunia pendidikan. Terus dia berargumentasi bahwa, ini argumentasinya bahwa umpan balik merupakan proses aktif dibandingkan dengan transmisi informasi, penyampaian informasi. Jadi merupakan proses proses aktif. Terus nanti berikut argumen yang berikutnya adalah bahwa untuk proses umpan balik supaya efektif, mahasiswa harus memahami informasi yang diterima dan melakukan sebuah tindakan. Terus ini teman-teman itu yang sebut sense taking, alasannya bahwa informasi yang disajikan beragam cara. Assessment formatif merupakan pilihan assessment yang banyak ya, yang banyak digunakan. Karena apa? Karena assessment formatif itu berfokus tidak hanya meningkatkan atau mendorong pembelajaran, tetapi juga memberi informasi diagnostik terhadap siswa dan dosen. Kalau kita lihat teman-teman, di argumentasi di pendahuluan ini, argumentasinya adalah yang pertama mengacu kepada literatur terkini. Jadi kira-kira isu umpan balik ini apa? Jadi dia membawa umpan balik itu tidak hanya ini loh yang salah, ini loh yang benar, hanya menyampaikan informasi, tetapi adalah proses aktif. Proses aktif. Terus yang kedua, bahwa umpan balik asesmen formatif ini tidak hanya mendorong pembelajaran, tetapi memberi informasi diagnostik. Diagnostik itu informasi apa? Disebut dengan diagnostik. Sehingga bagaimana kalau ada, kalau lemah bagaimana intervensinya supaya bisa mengurangi kelemahan ini. Kalau baik bagaimana nanti supaya untuk memberi sebuah penguatan. Jadi ini argumen di paragraf pertama. Orang ini ya, cara menulis argumen. Coba kita perhatikan. Di sini ada enggak argumen yang bersifat misalnya ya, menurut Widodo, ada enggak di sini? Di argumen di paragraf pertama, menurut ini adalah ini. Ada di paragraf pertama? Enggak ada. Jadi voice-nya semua aktif. Aktif. Dan aktif, dan ada yang karena ini coba ada pertanyaan teman-teman, tes ada pertanyaan? Iya, boleh Prof Han, ini menarik ketika kita bisa jelas terdengar nggak ya? Silakan JJ. Menarik ketika membaca intro ini ya, apalagi terkait dengan strategi nih stance. Ini stance-nya apa, kemudian dikasih reasons ya. Alasannya. Tadi kan Prof sudah menjelaskan the way the writer gives her or his stance ini kan bukan according to siapa, kemudian stance-nya gitu ya. Tapi stance-nya dulu, baru kemudian reasoning-nya. Ada nggak strategi yang lainnya? Itu pertanyaan dulu, belum selesai nih. Oh iya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Prof. Ini kan kalau dilihat di sini, reasoning-nya itu kebetulan berdasarkan pada literatur semua ya. Adakah berdasarkan reasons yang lain? Tadi menyebut misalnya personal experience gitu. Itu boleh, laku nggak kira-kira? Laku and boleh. Seberapa convincing? Boleh. Silakan, boleh Mbak, boleh. Ntar nanti kita lihat ya, kita lihat nanti, oke ya. Baik. Terus kita lihat di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, coba teman-teman. Ini paragraf yang kedua di yang sama. Coba langsung ya, ini apa teman-teman? Di sini apa ya? Move-nya, coba kita lihat. Move-nya apa teman-teman? Move-nya parameternya. Jadi yang pertama, artikel ini, tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji, mengukur efektivitas beragam asesmen formatif dengan parameter student voice, refleksi dosen. Loh, bisa ya mengukur efektivitas pakai voice-nya mahasiswa sama Refleksi dosen boleh. Mana? Terus kemana, Kak? Terus berikutnya ini buku referensinya. Ini value, claim. Terus di sini ada konsensi. Di sini adalah validitas nilai. Jadi konsensinya adalah meskipun asesmen formatif itu sudah banyak, ayo terapkan asesmen formatif. Ada pendapat yang berkembang bahwa nggak perlu asesmen formatif, itu hanya pilihan. Tapi penting untuk dikaji dan ditelaah kembali dari asesmen ini. Gitu, teman-teman. Ini di paragraf yang kedua. Gimana? Lebih ini ya, lebih fokus di paragraf kedua. Apa tujuan dari artikel ini sebenarnya? Oke? Halo? Ya, Prof, saya mau bertanya juga nih. Yes, ya. Ya. Pak Sudi, saya bertanya. Ya, silakan Pak Basikin. Bisa ya, Prof? Saya sebenarnya menunggu-nunggu paragraf berikutnya itu akan tentang apa. Karena kebanyakan yang saya baca itu, kalau research objective, research focus itu munculnya di akhir-akhir introduction, Prof. Ini kan paragraf jadi, kedua, kan? Pak ya, ini kan di paragraf kedua, paragraf jadi ini menarik. Ya. Lalu kalau misalnya yang saya baca itu sebagian yang saya baca itu mengatakan bahwa sebelum objektif itu harus apa ada general definition kemudian ada introduction. Enggak. Itu bagaimana? Enggak begitu, Pak Basikin. Bergantung apa yang kita tulis ya. Oke, teman, saya lanjutkan ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa nanti menarik kesimpulannya. Yeah. Terus yuk. Ini terakhir Pak Basikin. Tenong. Ini isu secara spesifiknya, nonton Pak Basikin. Ya. Terus apa yang kekurangan dari riset sebelumnya, nonton Pak Basikin, teman-teman. Terus di mana konteksnya? Terakhir apa kontribusi dari riset ini? Begitu, teman-teman. Yalah. Saya kasih panah-panah ini supaya nanti teman-teman nggak lupa ya, yang saya jelaskan, ya. Oke, gimana? Coba jenengan kalau ikut workshop yang lainnya nggak akan dikasih panah-panah semacam ini. Pernah dikasih panah-panah semacam ini, teman-teman? Ini panah akademik ini. Belum, Prof. Nggak, saya terus terang ya, teman-teman. Terus terang banget. Saya sebenarnya kalau saya berbicara itu ingin Anda itu tahu benar gitu. Tahu bisa mempraktekkan apa yang saya ceramahkan. Jangan sampai Anda, ya itu tadi, ngawang-ngawang ya. Tahu ngawang imajinasi. Gimana teman-teman? Ini bentuknya, kontribusi bentuknya ini. Prof, boleh nanya lagi? Halo Prof. Silakan. Oke. Kalau melihat dari sini gitu ya. Ini kan benar 2011. Sudah berapa? 10 tahun yang lalu. Apakah ada panduan begitu seberapa lama suatu klaim dari satu studi itu bisa kita pakai untuk membuat klaim semacam ini, Prof? Tahu, jenengan masih periksa nih, Vygotsky, tahun Pitten, 1884. Yeah. Tapi kok bisa masih digunakan? Boleh. Kenapa? Itu mbah. Karena mbahnya. Pencetus. Oh, enggak bisa mbah itu dalam. Kalau misalnya enggak mbahnya, maksudnya kalau misalnya bukan yang major figure gitu. Pencetus pertama, pencetus termasuk ahli pakar untuk sistem informatif pada tahun 2011-an. Beliau yang salah satu pencetus pengusungnya. Tuh ada Downson 2019. Jadi 10 tahun terakhir, Dik. Ini kan publikasinya 2020. 10 tahun terakhir monggo kerso, ya. Istilahnya itu buku babonnya gitu ya, Bro. artinya peneliti yang memulainya, peneliti yang membuat sebuah tonggak sejarah di assessment formatif, atau peneliti yang menggiatkan lagi tempat assessment formatif, ngonten. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Ya, nanti orang sejarah marah. Oh, kita sejarah malah lebih parah lagi. Masa itu disalahkan? Enggak, bergantung penelitian kita. Gitu ya. Oke. Okay? Nanti orang filsafat marah juga. Plato kan enggak ada yang. Ya, jadi bergantung. Bergantung bahwa ada referensi yang bersifat historis, monggo. Ada yang referensi bersifat pengembangan, silakan. Ada namanya referensi yang bersifat kekinian terbaru, monggo. Ya. Oke. Okay? Teman-teman. Oce. Udah ya. Assalamualaikum, Prof. Berarti teman-teman saya tutup ya. Jadi orang ini nulis pendahuluan berapa paragraf? 3 paragraf. Loh, boleh ya? Nulis pendahuluan 3 paragraf boleh. 1 paragraf boleh. 2 paragraf boleh. 7 paragraf boleh. Yang enggak nulis paragraf itu yang enggak boleh ya. Oke. Okay. Ya, Mbak Umi. Semoga teman-teman di sini nih masih semangat ya belajar sama saya. Harus semangat ya, teman-teman ya. Mohon izin bertanya, Prof. Monggo. Ini halo. Oke. Okay. Terus Jenny, monggo. Ini Prof, tadi saya mengikuti yang paragraf 1, 2, 3, yang kedua Prof. Jadi itu satu paragraf ada riset fokus, ada empirical evidence. Ini. Itu kadang-kadang saya tuh menuliskan yang empirical evidence itu artikel-artikel yang sesuai dengan yang mau saya tawarkan dalam artikel saya, misalkan begitu. Tapi kalau di sini kok hanya satu gitu ya, Prof? Itu nanti saya tuh ada beberapa yang sebenarnya dia agak kontra gitu. Apakah saya berarti fokus aja mengambil yang sesuai dengan artikel saya begitu ya, Prof? Ya, kadang-kadang saya... Ya kan, iya. Ini kan apa kreativitas ya, menulis pendahuluan, teman-teman. Versi ya. Yeah. Oke. Okay? Nanti Anda akan banyak belajar di sesi konsultasi. Tenang aja. Ini kan masih pemanasan ya. Yuk. Yeah, yang berikutnya. Prof. Artikel berikutnya apa ini, teman-teman? Apa ini tentang dangdut? Nah, ini. Ini orang Amerika ini yang nulis ini. Ini abstraknya, isunya apa? Wah, ini. Coba kita lihat bagaimana orang ini, judulnya adalah dangdut. Bagaimana membuat kreasi ruang fisik melalui sawer. Wah, mantap ya. Hanya gini, ini kan isu lokal teman-teman, nyawer. Isu nyawer ini jadi jurnal internasional. Okay. Sudah ya teman-teman ya, kita lanjut yuk. Bagaimana menulis paragraf ini? Teman, menulis paragraf gimana orang ini? Yang pertama, kontesnya di mana? Wah. Terus yang kedua, apa yang diperdebatkan? Yang ketiga, isunya where? Terus yang ketiga, apa ini? Yang ketiga, isunya where? Yang ketiga, bagaimana mengoperasionalkan dangdut? Terus bagaimana mengoperasionalkan nyawer paragraf pertama. Gimana teman-teman? Asik enggak? Gimana? Asik enggak? Tes. Asik Pak ini, Pak. Asik kan? Asik gitu loh. Jadi gayanya itu konteksnya di mana? Di Indonesia kontemporer. Loh, apa yang diperdebatkan? Oh, itu. Jadi bahkan itu dangdut itu performasi dangdut penyanyi ini sensual. Berbau seks. Itu yang diperdebatkan. Terus akhirnya apa yang diperdebatkan? Terus dia mengoperasionalkan apa sih dangdut? Loh, kenapa kok perlu dioperasionalkan? Ya karena dangdut kan enggak mungkin banyak pembaca Indonesia yang enggak tahu apa itu dangdut, apa itu nyaho ya. Perlu dioperasionalkan. Enggak, oh gitu ya. Iya, kalau yang enggak yang konstruk atau konsep yang di mana itu jarang ada di literatur internasional, monggo jenengkan didefinisikan, dioperasionalkan. Oke. Terus paragraf pertama ini. Terus paragraf yang kedua yuk, teman-teman. Bagaimana? Paragraf yang kedua, teman-teman. Yang pertama, apa isu di media? Itu seringkali dianggap tidak bermoral. Terus banyak literatur akademisi tentang dangdut dan penyanyi dangdut apa ya belum tersentuh. Terus masih melihat oh itu seksi, oh itu tidak bermoral, tetapi tidak melihat apa makna dari performansi mereka. Makna dari menyawer. Asing enggak, teman-teman? Ini paragraf kedua, beliau. Terus paragraf yang ketiga yuk. Fokusi artikel ini apa? Terus fokusnya apa? Terus mendefinisikan apa itu nyawer? Terus metodologinya ditaruh di pendahuluan. Duh, boleh ya? Metodologi ditaruh pendahuluan boleh. Metodologi enggak perlu ada bagian metodologinya, langsung di pendahuluan. Kayak jadi contoh misalnya artikel ini fokusnya kepada partisipan yang melakukan kegiatan nyawer, terus bukti empiris diambil dari penelitian etnografi yang dilakukan di Jawa Barat tahun 2009 dan 2010 dan kasusnya ditambahkan dengan Jawa Tengah 2001 dan 2005. Asik. Cukup ditulis di sini, di pendahuluan. Enggak perlu ada metodologi khusus. Asoy enggak? Oke, Pak, mau tanya Pak sedikit, Pak. Konfirmasi aja Pak mungkin. Yes. Saya mengikuti semua tadi proses ini. Saya teringat jadi dari bukunya John Swalls itu yang dengan juga apa? Memang banyak terpengaruh dari situ atau memang ada boten Pak. Ndak. Ndak ya, saya katanya semuanya pertama per kalimat ini artinya dia juga punya buku tentang writing. Ngomong nggih. Andre gitu ya kemudian. Ya. Ya, ya maturun Pak. Ndak saya konfirmasi kemudian kebenaran itu aja ya. Terima kasih. Oke. Okay. Saya kebetulan ini 20 tahun pengalaman saya sebagai penulis, sebagai editor dan sebagai mitra bestari. Ngoten, Pak. Oke, terus lanjut ya. Tapi matur nuwun, Pak, saya diberitahu. Oke, terus ayo artikel yang ketiga yuk. Bagaimana orang ini nulis pendahuluan? Ini, teman-teman, yang tadi itu riset berbasis cerita, teman-teman. Tadi tes. Jadi ini adalah bagaimana sih identitas profesi kolaboratif. Ini penelitian naratif. Jadi penelitian naratif itu adalah penelitian berbasis cerita. Penelitian berbasis cerita. Berapa partisipannya? Boleh diri sendiri, boleh satu orang, boleh dua orang, boleh tiga orang. Terserah Anda, berapa? Asik enggak? Tes. Asik. Prof. Oke, kita lihat fokusnya apa? Fokusnya kolaborasi. Temuannya apa? Terus metodologinya apa? Terus kontribusinya apa? Oh gitu ya. Nah, ini mengingat kembali ya. Nanti bisa Anda lihat lagi slide saya. Yuk, paragraf pertama yuk. Paragraf pertama bagaimana argumentasi orang ini? Yang pertama, isunya apa? Teman-teman, nanti kalau Anda membuat pendahuluan, isunya isunya itu kalau bisa internasional ya, bukan Undang-Undang Dasar 1445. Paham ya teman-teman? Kalau Anda mau merujuk ke dokumen internasional di pendahuluan. Kenapa? Karena kan pembaca Anda kan pembaca internasional, bukan pembaca lokal. Terus berikutnya seperti ini, bukti empirisnya ada nggak? Terus faktanya bagaimana? Wah, oh gitu ya. Ini paragraf pertama. Isunya apa? Mengacu kepada dokumen internasional. Enggak bukti empirisnya. Bagaimana fakta yang ada di dunia nyata? Fakta. Fakta itu fakta terkini. Fakta yang saat ini bergulir. Ini di pendahuluan yang pertama. Paragraf pertama. Terus yuk, paragraf yang kedua yuk. Bagaimana? Teng dong. Langsung bagaimana ya, guru berkolaborasi ini, terus sudah banyak penelitian yang bagaimana ini, makalah ini mengkaji 1, 2, 3, loh. Kok langsung ya? Pertanyaan. Jadi gapnya apa? Langsung ditutup dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bukan berdasarkan latar belakang, berdasarkan ini, berdasarkan latar belakang di atas kursi, di atas meja, di atas lemari, seharusnya bukan begitu. Gapnya apa? Baru diikuti dengan tujuan riset dan pertanyaan. Oce? Oce? Oke. Profon, maaf, boleh menyela. Tar dulu. Nah, ini isunya apa? Sosok value, terus gapnya apa? Terus ini pertanyaan yang berbasis teoritis. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Prof Han. Tadi kan Prof Han bilang kalau berbasis atau cerita tadi bisa personal, bisa dua atau tiga orang gitu ya. Boleh. Nah, ini biasanya menjadi concern atau pertimbangan besar kami ketika misalnya menulis gitu. Nah, misalnya katakanlah satu, dua, atau tiga orang, itu adakah apa kriteria bagaimana menyajikan ceritanya atau mungkin tips ya, atau strategi sehingga cerita itu valid untuk disajikan di dalam penelitian itu. Kemudian, refer pada pertanyaan yang Prof Han presentasikan ini. Ini kan pertanyaannya how do preschool primary teachers ya? Ini kan lebih dari satu gitu. Seakan itu mewakili semua preschool primary teachers gitu. Nah, bagaimana ke apa namanya? Generalisasi ini, itu bisa ditarik. Ya, penelitian naratif ini partisipannya lebih dari satu, kalau yang ini sendiri ada yang satu aja. Jadi Mbak, itu Mbaknya itu parameter positivis. Jadi penelitian itu tidak harus bisa digeneralisasi. Tidak harus. Enggak ada penelitian itu, tidak semua penelitian itu bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena penelitian itu berbasis kontekstual. Tetapi penelitian itu bisa diadaptasi. Parameter yang Mbak gunakan itu parameter positivis. Enggak masalah. Ya. Makanya teman-teman, ketika Mitra Bestari itu menilai, itu nanti ya Mbak Anita ya, di pertemuan yang ketiga nanti saya jelaskan metodologi. Kayak apa sih sebenarnya, bagaimana menggunakan sampling yang sebenarnya. Sampling kan banyak jenis sampling. Jadi nanti akan saya jelaskan detail di sana. Gitu, Mbak. Oke? Okay? Jadi Prof, terima kasih. Oke. Okay. Terus, jadi teman-teman kalau bisa ya, Anda, kalau bisa ya, Anda dengarkan saya langsung. Kalau dengarkan rekaman biasanya kurang ini, kurang mantul. Lebih mantul itu langsung dengarkan plus mendengarkan rekaman. Dengan nggak punya kegiatan, usahakan selesai sampai jelaskan, Anda bertahan. Biasanya insya Allah itu dapat barokah publikasi terindeks Scopus. Terbit tidak berbahaya. Insya Allah. Karena saya ketika dulu saya berguru, dengan guru-guru saya itu dengarkan. terus saya review kembali, saya refleksi kembali, dan alhamdulillah ya dapat barokah, ya teman-teman ya. Oke. Terus berikutnya, loh, hanya dua paragraf ya, dua paragraf. Boleh pendahuluan itu dua paragraf, boleh dua paragraf. Terus yuk, lanjut yuk. Gaya nomor 4. Ini tulisan siapa teman-teman? Tulisan siapa? Tulisan orang siapa teman-teman? Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Indonesia teman-teman. Nggak kalah hebatnya dengan orang Barat. Luar biasa. Luar biasa orang Indonesia. Kata siapa Indonesia kalah? Jadi teman-teman, jujur ya, orang Indonesia ini Politeknik Negeri Bandung, masa kalah sama dengan Politeknik Negeri Jember? Oh, Negeri Bandung. Politeknik Negeri Bandung, kalau kita bicara UNY, besaran UNY, bagusan UNY, yuk kita jangan sampai kalah dengan dosen di Politeknik Negeri Bandung. Mereka berhasil jurnal terindeks Scopus tidak berbayar. Tidak berbayar, ini adalah jurnal yang bagus. Jurnal yang biaya 1% ya. Coba kita lihat teman-teman. Judulnya pengalaman. Ada pertanyaan, apa yang menyebabkan loyalitas? Ini kan variasi. Jadi fokus ini adalah pengalaman pelancong di wisata halal, tapi variabel yang diteliti adalah ke loyalitas. Ya. Coba di sini. Ini pakai, ini abstraknya gimana teman-teman? Oh, maaf ya. Abstraknya, ups. Abstraknya, maaf ya. Abstraknya gimana? Gap-nya apa? Terus fokusnya apa? Loh kan sama dengan metodologinya apa? Loh kan? Hasilnya, loh. Terus kontribusinya apa? Mantap. Ini abstrak yang tadi saya jelaskan ya. Versi yang saya seneng, gapnya apa, hasilnya apa, kontribusinya apa, mantap. Ini tulisan orang Indonesia, kalau saya contoh tulisan yang berkualitas, yang mantul, mantap. Salah satunya ya, masih banyak yang mantap-mantap tulisan orang Indonesia. Di jurnal internasional terindeks Scopus tidak berbayar, tidak berbayar. Kan? Anda gunakan jalur yang berbayar, tapi saya, komunitas saya, yang mau bimbingan saya, belajar dengan saya, yang tidak berbayar. Karena masih banyak ratusan yang tidak berbayar. Oke? Terus yuk, bagaimana orang ini nulis paragraf pertama? Teman-teman, gimana orang ini nulis paragraf pertama? Definisi. Wisata halal atau wisata ramah halal atau wisata Islam adalah wisata di mana aktivitasnya sesuai dengan ajaran dan nilai Islam. Boleh ya definisi? Boleh. Kenapa ini? Karena tidak semua pembaca internasional tahu apa itu wisata halal. Gimana teman-teman? Gimana? Menunjukkan fakta? Faktanya apa? Dalam, coba 2020. Kenapa kok 2020? Halal. Wisata halal ini adalah isu yang kembang di perdebatan. Nah ini endorse. Wah, jadi gitu, mantap gak? Ini bagus ini, saya suka tulisan orang ini, mantap, bernas, sip, mantul, referensinya relevan. Gimana teman-teman? Bagus ini, paragraf ini bagus banget, suka saya. Meskipun saya bukan orang wisata, bukan pariwisata, tapi enjoy, senang membacanya. Coba Pak Basikin, enak kan, runtut argumentasinya. Jelas, gak bertele-tele. Tek, tek, tek, tek. Halo, Oha. Oke, tapi ada juga yang kurang setuju ya. Istilah halal itu. Yang mana? Ya, secara umum ketika saya banyak membaca di berita itu ada yang kurang serak dengan istilah wisata halal. Yang lain gak halal. Kalau jenengan gak serak tulis, mengkritik artikel ini, mantap. Sip, nulis makalah, jangan diangan-angan kalau nggak mantap. Iya kan? Nggak mantep, grondol di hati, nggak nulis ya percuma. UNY teriak-teriak, mana tulisan kamu Bu Sri? Mana? Gitu. Kalau nggak setuju, tulis artikel. Supaya UNY berkibar. Gimana teman-teman? Gimana? Halo? Ya, insya Allah. Menyimak, Prof. Oke. Okay. Bagus, Prof. Ya, kalau kurang mantep, bagus. Berarti apa? Anda tulis artikel, mengkritik. Bagus kan? Asik kan? Terus ya, paragraf yang kedua, tidak kebanyakan wisata. Wisata muslim atau halal lain. Faktanya apa? Perdebatan. Jadi itu utamanya apa di sini? Terus apa? Ada nggak bukti empirisnya? Terus ada nggak gap research-nya? Teman-teman, kalau kita nulis gap research, kalau kita bicara gap research ya, meskipun wisata halal ini merupakan menjanjikan ya, perkembangannya, tapi sampai saat ini ya, belum ada faktor-faktor yang khusus mengenai tentang pelancong halal yang faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya ya saya berkunjung di Korea. Oh kok enak ya, banyak makanan halal ini, oh ini hotelnya. Akhirnya aku ke Korea lagi, itu disebut dengan loyalitas. Jadi berkunjung kembali, itu disebut dengan parameter loyalitas. Sering berkunjung ke Korea, sering berkunjung ke negara ini. Kenapa? Karena ada validitas halal. Paham ya? Ini di bidang wisata. Dan bagi saya paragraf ini ya lovely. Jadi betul-betul indah. Jurnal yang tadi itu jurnal top teman. Bagus jurnalnya. Terus paragraf yang ketiga ya. Nah, ini apa yang diisi? Apa yang sudah dikaji? Kan? Apa gapnya? Nah, ini sudah. Jadi gap itu meskipun sudah, misalnya ya, contoh lagi, meskipun wisata halal sudah diteliti, apa kekurangannya? Dimensi apa? Variabel apa yang belum diteliti? Silakan. Ini argumentasi yang ketiga. Terus ini yang keempat. Wow, mantap ya. Berdasarkan gap research yang sudah diindikasi, bukan berdasarkan latar belakang di atas. Di atas kursi, di atas meja, di atas lemari. Bukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan gap research yang diidentifikasi. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan mengenai loyalitas pelancong halal. Mengenai apa? Dari sisi wisata. Dalam konteks wisata halal. Secara spesifik, penelitian ini apa? Mengkaji apa? Ya, mengkaji dimensi loyalitas dari perspektif teoritis, dari perspektif praktis. Mantap, saya suka ini. Jadi jelas bahwa gap-nya apa? Tujuannya apa? Kontribusinya apa? Ini saya suka ini di paragraf terakhir ini. Jelas, enggak ngawang-ngawang. Ini mantap. Jadi kalau Anda ingin mengikuti format semacam ini, berrelasi di orang Indonesia ini dengan dosen pembimbingnya, mantap, luar biasa. Ini kontribusi itu yang kelima. Anu, boleh saya apa lagi? Artikel yang kelima. Ini tentang persepsi guru bahasa Inggris di Cina. Bagaimana persepsi mengevaluasi partisipasi kelas di masa corona ini kayaknya. Coba kita lihat teman-teman. Ini kita lihat ya argumentasi orang ini. Kelas partisipasi. Wah. Kelas partisipasi isunya apa? Terus kenapa isu ini penting diteliti? Nah, gitu. Terus ini. Jadi di paragraf pertama ini isunya apa dan kenapa isu ini penting diteliti. Paragraf yang kedua yuk. Gapnya apa? Terus wah ini di paragraf yang kedua. Oh, jadi memperdebatkan isu terus ada genteng. Itu paragraf yang kedua. Jadi hanya dua paragraf, teman. Jadi kesimpulannya, jadi silakan kalau di pendahuluan Anda hanya bisa nulis satu paragraf, monggo. Kalau mau nulis dua paragraf, monggo. Kalau mau nulis tiga, silakan. Kalau mau nulis empat paragraf di pendahuluan, silakan. Lima, monggo. Enam, boleh. Kalau delapan, terlalu banyak delapan. Ya, satu sampai tujuh, monggo. Jadi jenengan bisa menulis. Terus, paper yang keenam. Coba kita lihat ini punyanya, ini yang bahasa Inggris mungkin, pendidikan bahasa Inggris ya. Ini punyanya si Prof. Ya. Iya, untuk tadi jadi, di para khususnya hasil implikasi. Terus bagaimana buat pendahuluan di sini? Langsung memang orang ini dia suka risetnya, riset jadi memulai kepada empiris. Jadi ke bukti empiris dulu. Memang orang ini suka tulis empiris, terus dia menggunakan voice endorsing. Terus di paragraf kedua dia ke bukti empiris lagi. Memang Lawrence itu gaya penulisannya itu dia suka bermuatan ke empiris langsung. Riset ini riset dalam 10 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir. Dia memang gaya orang itu dia padat di bukti empiris. Ini gapnya, fokusnya apa, bukti empiris lagi. Terus endorsement. Tujuan. Jadi endorsement ini adalah dia mengendorse bahwa penting sekali mengkaji hubungan antara kepuasan pembelajar bahasa dengan kompetensi guru, guru bule sama guru non bule. Jadi gitu teman-teman. Terus ini semacam yang disebut dengan best practice. Tahu ya, best practice teman-teman, artikel hasil pengabdian kepada masyarakat, artikel dari lab, artikel dari PPL, artikel dari kunjungan kerja, artikel dari ahli kompetensi, menyiapkan calon guru bahasa Inggris untuk kelas literasi. Terus pendahuluannya cukup satu paragraf, isunya apa, konteksnya di mana, terus memperkenalkan kebijakannya apa, terus apa yang ditawarkan, best practice yang ditawarkan. Loh, satu paragraf bisa pendahuluan, boleh, satu boleh. Jadi di pendahuluan satu paragraf boleh. Terus terakhir satu paragraf punyanya saya. Ini punyanya saya dengan orang Saudi. Jadi fokusnya apa, metodenya apa. Terus ini pendahuluannya. Jadi hanya satu paragraf. Yang pertama saya nulis domain risetnya di mana. Terus yang kedua intervensinya apa. Yang ketiga bukti empiris. Terus ini gapnya. Terus ini fokus riset. Jadi teman-teman, ketika kita menulis di pendahuluan paragraf itu, bisa satu paragraf, bisa sampai tujuh paragraf. Silakan, bergantung apa yang ingin Anda voice-kan di pendahuluan. Jadi terima kasih teman-teman atas partisipasi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelumnya? Ya, saya dulu. Kan Bu Fajar dari FIK, Prof. Handoyo yang saya disampaikan di paragraf pertama untuk pendahuluan tadi kan ada beberapa kutipan, ada beberapa hampir banyak sekali yang kutipan itu tidak masalah ya Pak. Di abstrak di tadi saya lihat yang sebelumnya itu ada beberapa hampir satu paragraf itu kutipannya dari kutipan semua. Itu tidak masalah ya, Prof? Oh, bagus itu. Kuat banget. Mantap. Oke, Nggih, terima kasih itu aja. Okay. Prof, Han, saya punya pertanyaan terakhir nih. Enggak, kalau pendahuluannya sependek itu rata-rata paper Prof Handoyo itu tunjukkan itu berapa halaman ya? Karena khawatirnya nanti kehabisan energi untuk tulis isinya kalau Pak, berapa kata mungkin Pak Basikin? Ya berapa kata atau kalau bergantung kata. Jenis artikelnya. Kalau artikel pendek, teman-teman mau saya tunjukkan. Terindeks Scopus hanya 2 halaman. Mau enggak? Ditunjukkan Ini apa? Anu, menerima paper-paper-nya. Jenis artikelnya ya, kalau artikel pendek yaitu 1000 sampai 2000 kata. Kalau artikel medium itu 2500 sampai 4000 kata. Kalau artikel panjang normalnya itu 5000 sampai 9000 kata, bergantung gaya selingkung jurnal sasaran monten. Tuhan. Maaf, ya. Untuk yang artikel-artikel pendek itu, apakah jurnalnya bisa di-share, Prof Han? Nah, itu. Tadi saya juga minta. Ya, bergantung bidang Bapak-Ibu. Karena kalau saya jelaskan, ada namanya workshop bagaimana menulis artikel pendek. Saya nggak tahu, Mbak Anita, apakah perlu ada sesi menulis artikel pendek. Itu ada sesi tersendiri, nggak bisa dijadikan satu, karena beda soal. Khusus artikel pendek. Khusus menulis artikel 1 halaman sampai 6 halaman. Khusus. Untuk jurnalnya? Banyak. Makanya kan saya bilang bergantung program studi Anda, bergantung kajian Anda. Okay. Baik, Prof. Terima kasih. Prof Han ingin bertanya. Tadi kan disebut tentang active and passive construction, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu umumnya orang menulis dalam passive construction. Ketika dalam bahasa Inggris, saya masih ingat pesannya Jim Martin ini. Jim Martin di Sydney Uni itu pembimbing saya. Dia bilang yang aktif itu lebih banyak di dalam bahasa Inggris. Diingatkan karena kan saya bukan native speaker gitu ya. Terus kalau passive paling maksimum 15%, dia bilang gitu. Nah menurut Pak Han gimana? Enggak. Saya kurang setuju saya. Bergantung bidang kajian kita. Bergantung iya. Contoh misalnya, contoh ya. Penelitian naratif kalau pasif lucu. Banyak ya. Karena melaporkan. Bahasa Sunda bergantung, bergantung diskursus disipliner tertentu. Oke. Berikutnya ini nih, di dalam bahasa Indonesia itu yang namanya reporting verbs itu tidak banyak. Tidak sevariatif dalam bahasa Inggris. Betul. Barangkali ini yang perlu dibahas ya. Cuman saya mendapatkan ini dari MIT University. Misalnya ini ada tentative reporting verbs, itu admit, caution, consider, natural reporting verbs, and strong reporting verbs. Nah ini barangkali pada pertemuan yang akan datang perlu disampaikan. Wah ini kalau saya belajar linguistik, nanti saya ajar linguistik, nanti teman-teman, nanti. Ya, tapi ngaruh ketika menulis dalam bahasa Indonesia ya, itu nggak sevariatif itu gitu loh. Coba jenengan lihat, perlu saya tulis artikel deh. Berbahasa Indonesia di GIS, jenengan personi ya, itu kan sudah terindeks Scopus. Ya, nanti jenengan. Sevariatif itu kah? Wow, variasi banget. Jenengan coba lihat nanti, berbahasa Indonesia. Oke? Oke, matur nuwun. Jadi teman-teman gini, maaf ya, tadi sempat ada perdebatan ya. Maaf ini, ada perdebatan, maaf ini serius. Jadi saya sebenarnya, saya menghindari perdebatan. Kenapa? Percuma perdebatan. Benar nggak teman-teman? Yang jadi visi-misi saya apa? Membantu Anda untuk lepas dari kegalauan. Supaya sukses terindeks Scopus. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau maaf ya teman-teman, Mbak Anita. Ya, jadi kalau misalnya ada nggak sepakat dengan saya, ini pembicaranya apa ini? Mengusung Scopus yang tidak berbayar. Nah, apa salahnya? Apa salahnya teman? Bagi Anda enak, irit untuk keuangan UNY, benar nggak? Menghemat anggaran. Bagaimana untuk anggaran lain? Untuk pelatihan, untuk penerjemahan yang berkualitas. Untuk apa? Untuk proofread yang berkualitas. Jangan untuk biaya publikasi. Itu saran saya, teman-teman. Maaf, Je. Maaf kalau saya tadi itu sedikit perdebatan tadi ya. Ya, Mbak Anita ya. Mohon maaf. Ya, apa-apa. Kalau ada suara-suara, pendapat tidak. Kalau ada perbedaan, kalau saya, Mbak Anita, baik itu ilmu eksak maupun ilmu sosial, banyak jurnal yang tidak berbayar. Saya itu teman-teman, maaf Mbak Anita, saya kan dulu kan agronom, saya itu kan SMK-nya agronomi. Maaf ya, di sen, apa semester saya di bidang agronomi itu banyak bimbingan saya itu banyak tembus di jurnal Hortikultura, nggak bayar sama sekali, free, tidak berbayar. Untuk apa dana yang dari pemerintah? Ya untuk terjemahan yang berkualitas, untuk proofread yang berkualitas. Ngonten teman-teman. Oke? Gitu. Saya kira saya setuju, Prof. Jadi kalaupun ada perbedaan akademik itu kan biasa, dan kita itu kalau misalnya seperti ini kan forumnya kan memperkaya istilahnya, Bapak. Jadi ya soalnya gini, ada omongan beliau itu saya menyesatkan. Sebenarnya itu kan serangan personal, seharusnya kan harus ada argumentasi yang logik. Menyerang. Ya. Yeah. Bukan menyerang. Dan yo tidak ikut tuntas. Akhirnya apa? Ya ini makanya kalau lihat video yang nggak tuntas itu berbahaya, benar nggak? Sehingga ini penjelasannya ini bukan, karena saya belum bicara esensi. Esensi apa? Esensi akademik. Dari mana saya ngomongnya? Dari pengalaman saya. Kalau saya nggak ada buktinya, bimbingan saya nggak ada yang berhasil, ya ngapain saya ngomong dengan teman-teman? Jadi gitu. Makanya Mbak Anita ngundang saya itu dengan ya tahulah jika terserang teman-teman. Ya sepertinya nggak terlalu dipikirkan kan itu, seperti itu biarlah mereka yang mau bayar silakan. Idealnya kan tidak berbayar karena kita menerbitkan itu idealnya kan begitu. Jadi biarlah pilihan mereka begitu silakan gitu. Iya biar ya, pilihan kita mana gitu. Yang berbayar monggo, yang nggak berbayar ayo. Iya. Iya silakan. Jadi yang mau membayar. Iya. Baik, Prof, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa bertanya sedikit. Ya. Tadi mohon maaf mengganggu. Tadi Prof Handoyo sudah menyampaikan 6 jurnal yang mudah disubmit tapi yang nomor 3 sulit itu ya. Mohon maaf ketika itu saya memotret tapi belum saya foto. Tapi itu sudah apa ganti slide. Apakah nanti kita bisa menerima slide itu dalam waktu dekat? Materinya ada lagi. Ada nanti. Oke, okay, okay. Bisa, insyaallah bisa. Oke, terima kasih. Iya. Berpikir. Apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, silakan Anda terapkan. Kalau enggak cocok dengan hati nurani Anda enggak apa-apa. Oh, saya kan enggak maksa. Iya, enggak maksa banget. Enggak maksa. Jadi makanya di sini ini adalah forum Thoyyibul Ilmi. Jadi ya, Prof, siap. Lanjut. Baik, Prof. Materinya bagus banget, toh. Materinya bagus banget. Iya, Pak Mas Yuda. Mungkin saya juga sudah daftar komunitasnya. Siap, siap. Cara aja dari acara ini. Sebelum kita akhiri, bisa nggak kita testimoni? Beda. Supaya sudah banyak testimoni di chat ini, Pak. Enggak, maksudnya coba 3 aja wis. Dari sosial, dari eksak, dari pokoknya ngomong-ngomong. Tapi nanti bagi teman-teman ya. Yeah. Mungkin FT Pak Mas Huda. FT Pak Mas Huda, monggo Pak Mas Huda. Ngomong. Pripun Bu Anita? Ini Prof Han meminta testimoni atau pendapat, kesan materi yang disampaikan Prof Handoyo ini bagaimana? Dari FT monggo Pak Mas Huda yang mewakili. Luar biasa. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kamera saya off. Ya. Secara apa materi sudah sangat bagus karena setiap apa namanya? Kita submit untuk jurnal internasional itu kan memang ada trik-triknya juga. Nah, saya yakin Prof Handoyo punya banyak pengalaman yang bisa diberikan kita gitu ya. Dan itu memang bisa kita lakukan, yang nyata beliau juga bisa menggolkan beberapa jurnal ya. Itu sebagai acuan juga sebagai kita. Bukan beberapa, Pak. Ya, beberapa ratusan gitu, Prof. Jadi sejak tahun 2016 mulai dari Brawijaya. Nggih. Nah, Nah, masalah berbayar dan tidak berbayar itu memang nyatanya ada yang tidak berbayar dan ada yang berbayar. Dan memang tinggal pilihan kita saja kan gitu. Mungkin yang disampaikan Prof. Handoyo adalah hal submit ke jurnal yang tidak berbayar. Makanya tadi kan saya coba untuk menanyakan kalau ada link itu link jurnal-jurnal yang tidak berbayar, apakah bisa di-share? Ya memang nanti akan kita mencari itu apa namanya link-link jurnal yang tidak berbayar itu menjadi target buruan kita juga kan begitu. Nah ini informasi ini sangat menarik dan itu dilanjut kita gali terus gitu. Nah untuk masalah berbayar ya, aja memang ada yang berbayar itu suatu hal yang lumrah begitu. Oke, ini Pak Mbak Anita. Ada tes punya akan menjadi bahan iklan komersial. Saya